pan e blaham paso kalabing kabatan biyo adan ne kenene keto kumilinga hajak liyo diwayang deman gen montor blima de deman gen mobil diketut deman gen juku teman mau jalan ada teman kenu berang ada teman kenu moglong ada teman kenu landu ada teman kenu kati de saling cacade perbedaan pintu indah de saling cacade tetap jaga persatuan lahan pani lahan pasu terlebih kabatan biu ada neke nene keku gumiling gak ajak liu riwayan demen ken montor rimade demen ken mobil diketut demen ken demen berjalan ada demen kenu berat ada demen kenu moglong ada demen kenu landung ada demen kenu gati de saling cacade perbedaan itu indah de saling cacade tetap jaga persatuan. Lahan panen lahan pasu terlebih kabatan biu ada neke nene ajak liu ada ne kulit ne selam ada ne mekulit putih ada ne kulit ne kuning ada ne mekulit coklat ada ne megamo Islam ada ne megamo Kristen ada ne megamo Buddha ada nama kamu Hindu de saling cacade perbedaan itu indah de saling cacade tetap jaga persatuan de saling cacade perbedaan itu